السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله مسلمين مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله شكور على الله سبحانه وتعالى. Kita dapat berjumpa lagi untuk kita teruskan pengajian bacaan tafsir Ibnu Katsir yang pada malam ini alhamdulillah kita sampai pada ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Pada minggu lepas kita sempat membahaskan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan ta'awudz. Di antara yang kita bincangkan minggu lepas, waalaikumsalam, adalah beberapa perkara yang dibangkitkan oleh syaitan yang kita di perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlindung daripada godaannya. Di antaranya adalah sifat marah. Minggu lepas kita dah bincangkan dan kita sebut beberapa trik-trik ataupun cara-cara untuk menghindarkan diri kita untuk merasa marah secara berlebihan. Sebab seperti yang minggu lepas kita sebut, marah itu sendiri adalah sifat fitrah biasa manusia, seperti mana gembira, tertawa, menangis, bersedih. Tetapi yang tidak dikehendaki di dalam syarak adalah berlampau-lampau di dalam marah ataupun bersedih, begitu juga bergembira. Pada minggu lepas kita sebutkan beberapa cara, beberapa langkah-langkah kita boleh buat untuk supaya kita boleh mengawal rasa marah pada diri kita. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berpindah daripada satu keadaan, mengubah keadaan diri kita ketika marah, ya, daripada duduk, berdiri, bergerak, mengubah tajuk dan seterusnya dan seterusnya, eh, telah kita sebutkan pada minggu lepas. Kemudian di antaranya lagi langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menghindarkan diri kita atau mengawal diri kita daripada marah yang melampau, kita ingat pada kedudukan seseorang yang boleh mengawal marahnya yang begitu tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan mereka begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi salah satu tanda ataupun alamat orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman. Yunfiquna fis sarra'i wat dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina lin nas, yaitu mereka yang mampu mengawal marahnya dan memaafkan manusia. Dan Allah berkata, wa idza ghadibu idza ma ghadibu hum yaghfirun, apabila mereka marah mereka memaafkan. Seterusnya, at-tadhakkur 'inda at-tadhkir, bila diingatkan cepat-cepat dan segera mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada orang yang menasihati dia supaya tidak marah, maka dia cepat menerima nasihat tersebut. Kemudian seterusnya, di antara yang kita sebutkan, ta'ammulul ghadibi nafsahu lahzatal ghadab. Orang yang marah bolehlah memperhatikan dirinya, bercermin ketika dia marah, sesungguhnya dia dalam keadaan yang begitu buruk, yang begitu bodoh. Jika seseorang marah, jadi harap-harap keadaan itu ataupun langkah tersebut yang telah kita sebutkan dapat mengawal marah kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, insya-Allah Taala. Dan di antara masalah-masalah fikah yang telah kita sebut pada minggu lepas adalah talaqul ghadban, yaitu lafaz talak yang keluar daripada mulut orang yang marah. Dan kita sebutkan ada beberapa peringkat marah ni, ya, peringkat kekuatan marah, ya. Peringkat pertama yang paling kuat, sehingga orang yang marah ini tidak dapat mengawal dirinya, sehingga apa yang disebutkan ataupun yang terucap melalui mulutnya tak dapat dikawal lagi, tak dapat dikawal. Terlalu marah. Jadi saya sebut pada minggu lepas, keadaan ini tidak menyebabkan jatuhnya ataupun berlakunya tolak. Keadaan kedua, marah juga tetapi masih lagi sedar, masih lagi dia tahu apa yang dia dah sebut, tapi dalam keadaan juga marah, marah berlebih-lebih juga, tetapi masih lagi tahu apa yang dia sebut. Dia sedar, tidak seperti keadaan yang pertama ini pun mengikut jumhur ulama tidak dianggap tolak dia jatuh ataupun berlaku. Keadaan yang ketiga, keadaan di mana marah seseorang ini marah biasa. Kadang-kadang dalam rumah tangga, keadaan-keadaan yang berlaku tiap-tiap hari, persoalan makanan, pengaturan rumah, anak-anak, dan sebagainya, yang sebenarnya kemarahan itu sangat ringan, sehingga terkeluar perkataan-perkataan ataupun ucapan tolak daripada si lelaki ataupun perempuan yang meminta tolak dan sebagainya, dan diiyakan ataupun disetujui oleh si suami, maka tolak ini jatuh ataupun berlaku. Keadaan yang ketiga. Kemudian minggu lepas kita sebut tentang syaitan dan takrif syaitan, atau perbezaan dia dengan jin. Adakah perbezaan atau tidak ada perbezaan? Kita sebut bahawa syaitan adalah daripada jin. Dan jin dia dua golongan, ada golongan muslim dan golongan kafir. Golongan muslim daripada jin tidak akan disebut sebagai syaitan. Golongan kafir daripada jin akan disebut sebagai syaitan. Dan kita juga ada sebut bahawa manusia, golongan manusia ada juga yang disebut sebagai syaitan. Syaitin al-insi wal-jinni. Ada syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi daripada ayat tersebut, sebagian ulama mengatakan bahawa syaitan ini juga boleh dikatakan adalah satu sifat. Sifat. Semua sifat, segala sifat yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada takwa Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan ataupun dikenali sebagai syaitan, ataupun kita panggil dia syaitan. Berdasarkan makna bahasa daripada syaitan itu sendiri, syaitana ba'uda, iaitu sesuatu yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, minggu lepas juga kalau tak silap kita dah sebut sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana pada minggu lepas ada saya sebut sedikit tentang perbincangan ulama, perselisihan ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adakah dia ayat daripada Al-Fatihah atau bukan ayat daripada Al-Fatihah? Daripada imam yang empat yang menganggapnya sebagai Al-Fatihah atau surah daripada Al-Fatihah, ayat daripada Al-Fatihah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Malik tidak menganggapnya sebagai ayat daripada Al-Fatihah. Jadi ulama-ulama yang memasukkannya sebagai ayat daripada surah Al-Fatihah, mereka sendiri lagi berselisih juga. Adakah dia dibaca secara jahat secara kuat atau dibaca secara sir, secara rahasia, secara perlahan. Mereka lagi berselisih juga. Jadi diantara yang menganggapnya dia adalah ayat daripada surah Al-Fatihah, mereka berselisih paham, berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kita baca secara kuat, secara jahar pada ayat, pada solat-solat yang dijaharkan, solat maghrib, solat isya, solat subuh, terutamanya pada mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang lain mengatakan kita sirrikan, kita rahsiakan, kita perlahankan suara kita ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi baca juga, baca, bukan tak dibaca. Ini dalam mazhab lain, selain daripada mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Imam Malik memang bukan ayat daripada surah Al-Fatihah, bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi ada sebahagian di sana yang mengamalkan memang tak baca Bismillah langsung, dan itu adalah pandangan yang disokong juga oleh dalil, disokong juga oleh hadis-hadis yang sahih. Kadang-kadang bila kita kaji-kaji, rupanya hadis yang dipegang dan dirujuk oleh mazhab lain itu juga yang dirujuk oleh yang mengatakan tidak ada Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi di sini menunjukkan bahawa pemahaman ulama dia berbeza-beza, dan tidak adanya secara pasti garisan ataupun ketetapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam ni. Contohlah hadis yang dirujuk oleh Imam Malik. Ialah hadis di mana hadis sahih di mana Rasulullah ataupun sahabat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa saya solat di belakang Nabi, saya solat di belakang Abu Bakar, saya solat di belakang Umar, dan mereka memulai ataupun membaca Al-Fatihah dan memulainya dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita nampak tak ada ucapan Bismillah, tak ada ucapan Bismillah. Jadi ini pun hadis sahih, ini hadis sahih. Yang lain, seumpama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk surah Al-Fatihah, mereka merujuk pada hadis yang lain juga yang sahih, bahwa Al-Fatihah adalah As-Sabul Masani Wal-Quranil Azim. As-Sabul Masani Wal-Quranil Azim. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang sering ataupun sentiasa diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. 7 ayat. Jadi di sini pemahaman ulama berbeza. Jadi kita di sini kita tidak boleh terlalu ta'assub ataupun panati pada satu-satu pandangan. Maksudnya apa yang kita amalkan kita kena kaji, kita kena kaji, kita kena kuatkan. Bila kita kata saya nak tetap baca Bismillahirrahmanirrahim secara jahat atau secara kuat, kita kena kajilah, kita kena kuatkan, kita kena yakin bahawa inilah yang kita rasa betul. Sebaliknya, bila kita dah buat macam tu, kita dah tanya ustaz-ustaz yang kita anggap boleh menjelaskan kepada kita, dan kita dah yakin dengan jawapan dia, pada masa yang sama dituntut daripada kita untuk menghormat apa, pandangan orang lain, sehingga kita tidak bergaduh. Sebab kita dah tahu, kita dah duduk dalam majlis ilmu, rupanya di sana ada yang berpandangan yang lain daripada kita, dan juga rupanya juga mempunyai dalil yang kuat dan sahih, yang sahih. Jadi mungkin akan timbul daripada kita, kalau begitu ada dua kebenaran, ada dua kebenaran atau tiga. Kalau tiga pendapat, maknanya tiga-tiga betul ke? Tak, sebenarnya satu je yang betul. Sepatutnya satu saja yang betul. Tetapi disebabkan kemampuan manusia di dalam mencapai kebenaran yang satu tu berbeza-beza, jadi kita kena hargailah. Kita kena hargai. Jadi kita beramal sesuai dengan kemampuan akal kita. Akal kita. Jadi begitulah sebagai pendahuluan. Baik. Pada minggu lepas dah kita sebutkan juga tentang ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang kita mulakan pada setiap perbuatan. Di mana ada di sini hadis yang biasa dirujuk oleh para ulama di dalam menetapkan bahawa setiap pekerjaan yang besar ataupun yang ada manfaatnya, kita dahulukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak mendahulukannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahawa akta ataupun bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, setengah tu dia kata bismillah atau zikrullah, bahawa akta, maknanya dia terputus daripada berkat, terputus daripada berkat. Hadis ini diperselisihkan ulama, ada mengatakan hadis dhaif, ada mengatakan hadis hasan. Ala kulli hal, seandainya katalah hadis ini adalah hadis hasan, maka menjadi hujah bagi kita bahawa setiap pekerjaan yang kita nak buat, kita sepatutnya kita digalakkan untuk mendahulukannya dengan bismillah, dengan ucapan bismillah. Di antaranya di sini disebutkan oleh para ulama dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita nak makan, kita nak makan, kita ucapkan bismillah. Ada sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah, dia adalah sunnah. Tetapi hukumnya apa? Adakah dia sunnah ataupun wajib? Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan wajib. Maknanya bila dia tidak ucap bismillah ketika dia nak makan, kalau dia wajib maka dia berdosa. Wajib berdosa. Kalau dia sunnah saja maknanya tidak berdosa. Tetapi saya katakan di sini bahwa yang rajih, yang paling kuat adalah membaca bismillah sebelum makan adalah wajib. Sebab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menunjukkan bahawa dia adalah wajib. Seperti perkataannya kepada anak angkat baginda sendiri, Umar atau Amr bin Abi Salamah, ketika nak makan dan ketika itu tangannya mencapai makanan-makanan yang bukan di yang dekat, yang berhampiran dengan dia, lalu Rasulullah SAW menasihatinya. Katanya pula, wahai anakku, kul bismillah, ucapkan bismillah, wa kul mimma yaliq, makan kul yamin, makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan apa yang berhampiran ataupun yang hampir dengan kamu. Jadi ucapan Nabi SAW sendiri yang mengatakan kul bismillah, ucapkan bismillah, itu adalah perintah. Itu satu. Tetapi di sana ada orang kata kaedah, orang kata usul. Orang usul mengatakan kaedah yang bila perintah Nabi SAW dikeluarkan ataupun diucapkan, tetapi perintah tersebut berkaitan dengan adab sopan santun, maka dia tidak akan sampai kepada tahap wajib. Dia hanya sunat saja. Jadi ketika Rasulullah SAW kata makanlah ataupun berdirilah, duduklah, tetapi perkara yang diperintahkan oleh Nabi tersebut berkaitan dengan adab-adab dan sopan santun, bukan berkaitan dengan ibadah, maka dia akan terus kepada sunat saja. Jadi begitu juga dengan ucapan bismillah. Bismillah adalah satu perkara yang berkaitan dengan adab-adab, sopan santun, bismillah, ucapkan bismillah sebelum makan. Sehingga itulah ramai yang mengatakan dia adalah sunat saja. Tetapi kenapa dia sampai kepada peringkat wajib? Disebabkan kuatnya dalil-dalil, kuatnya hujah-hujah yang menunjukkan bahawa bismillah di situ sangat digalakkan dan memang diperintahkan oleh Nabi sebenarnya secara kuat, secara jelas, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan kul bismillah, katakan bismillah, ataupun makna hadis tersebut, sesiapa yang tidak makan, tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan bersama makan bersama dengannya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki kita makan dengan syaitan ataupun mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitulah. Baik. Di antara yang saya sebutkan minggu lepas dan tak sempat kita habiskan adalah menyembelih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu masalah di sini yang saya perlu bawa, yaitu menyembelih dengan mesin, menyembelih dengan alat di kilang-kilang penyembelihan, di mana disembelih hewan-hewan ternak ni, ayam ke, lembu ke, dalam jumlah yang banyak dalam satu masa. Masalahnya pada ucapan bismillah ni. Adakah perlu kita letakkan, tugaskan satu orang berdiri dekat mesin tu, dia kata bismillah, bismillah, bismillah, tiap-tiap kali ayam ni lalu kan, dia kata bismillah, bismillah, ataupun diucapkan ketika button power tu di on kan. Itu cukup ke? Dan ini mesin ini akan berjalan daripada pagi sampai mungkin malam, ataupun setengah kilang yang besar akan berjalan 24 jam sampai esok. Adakah ucapan bismillah satu kali itu dah cukup? Itu permasalahan. Dah cukup ke atau tak cukup? Ataukah kita katalah 1,000 ekor yang akan kita potong sekali mesin itu bergerak dan dia akan rehat, kita kata bismillah 1000 kali. Cara singkat kan, bismillah 1000 kali, selesai. Itu semua permasalahan-permasalahan dan dibahaskan oleh para ulama. Sebab ini masalah mungkin dan pasti tidak berlaku pada Rasulullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa beliau, haiwan-haiwan ternak disembeli satu-satu, satu demi satu disembeli, digilir-gilir. Jadi masalahnya timbul sekarang, adakah ucapan bismillah ini untuk setiap perbuatan ataupun ucapan bismillah disebut untuk haiwan yang akan disembeli, ataupun ada tiga perkara kan, ataupun ucapan bismillah ni khusus disebut untuk alat. Nanti saya jelaskan apa maksudnya semuanya. Maksudnya kalau kita sebut bahawa menyembeli haiwan dengan mengucap bismillah, ucapan bismillah tersebut diperuntukkan untuk perbuatan menyembeli, maka setiap kita menyembeli maka wajib diucap bismillah. Maknanya setiap kali berlaku penyembelihan, seekor ke, dua ekor ke, tiga ekor, kena ucap bismillah. Jadi katalah 10 ekor, kena 10 kali ucap bismillah. Dan itu yang zahir daripada ayat, daripada ayat-ayat yang memerintahkan kita mengucapkan bismillah ketika kita menyembeli. Itu yang nampak bahawa ucapan bismillah pada setiap menyembeli adalah itu yang ditunjukkan oleh ayat. Jadi ucapan bismillah untuk setiap perbuatan menyembeli. Okey. Jadi bila kita bawa kepada kes kilang dengan menggunakan mesin penyembelihan, maka ini tidak akan berlaku, tidak akan menimbulkan kesusahan, kesulitan. Akan timbul masalah. Sebab apa? Haiwan yang lalu ni yang diatur mungkin paling lambat pun dia akan setiap satu dia akan lalu dalam 3 saat. 3 saat. Dia cepat, dia laju. Saya nak cakap dia laju. Ini dalam 3 saat. Dan untuk kita, untuk seseorang mengucap bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar ngam-ngam ataupun dia mungkin terlepas. Dia mungkin akan terlepas satu ekor ke dua ekor dalam 1000. Katalah kalau 10 ekor mungkin sempat lagi kot. Dia ucap bismillahirrahmanirrahim dalam 3 saat. Dalam 3 saat. Itu masalah, menimbulkan masalah dan kesulitan, kesusahan. Sedangkan di dalam syarak mengikut usul fiqah, kesusahan di dalam syarak terangkat, maknanya tidak dikehendaki di dalam agama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukumnya bukan untuk menyusahkan manusia. Sehingga timbul ataupun keluar dalam usul fiqah, dalam fiqh ni hukum-hukum hakam, bila ulama berbincang tentang hukum hakam, bila sesuatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesusahan, maka dia jadi mudah. Idza daqat tasa', kata para ulama, apabila dia sempit maka dia akan luas. Jika tidak boleh dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan dia boleh dibuat. Sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan sesuatu ibadah, sesuatu kerja amalan kecuali yang dimampu dan disanggupi oleh hambanya. Oleh hambanya. Bila tersanggup berdiri dia boleh duduk. Cerita itu panjang dan kita dah hafal semua, kan? Kalaulah dia tidak boleh menggunakan air, dia boleh bertayamum. Tidak boleh kedua-duanya, dia kena solat. Dalam keadaan itu, dalam keadaan tidak bertayamum, dalam keadaan tidak mengambil air sembahyang, kan? Kita tak boleh kata ish, solat tak berwudu, solat tak bertayamum. Dia lain keadaan dia, dalam keadaan uzur, tak sama dengan kita. Jadi idzaqat tasah. Jadi bila permasalahan ataupun ibadah itu jadi berat, dia akan jadi ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang timbul pemikiran ataupun kita rasa berat jika orang tua kita meninggal, dia tak sempat habiskan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia tak sempat habiskan. Baru 15 hari Ramadan dia sakit. tak sihat dan berat, sehinggalah habis Ramadan. Dan sehari dua hari selepas raya dia meninggal. Dia meninggal. Timbul rasa, dia tinggalkan puasa Ramadan, dia tak dapat habiskan. Kita pula ni apa ni, berbincanglah sama keluarga siapa yang nak gantikan puasa dia. Sebenarnya para ulama mengatakan tidak wajib dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantikan, apatah lagi kepada ahli waris untuk menggantikan, sebab dia dalam keadaan tidak mampu, tidak sanggup untuk berpuasa. Jadi jatuh pembebanan itu tak ada. Jadi tidak ada sebenarnya, bukan utang sebenarnya. Tak ada, habis. Sebab dia tak mampu, dalam keadaan tak mampu. Dan dia meninggal, dan dia meninggal dalam keadaan sakit dan tak sempat untuk menggantikannya ataupun mengqadaknya. Jadi ala kulli hal, dia sendiri tak wajib, apatah lagi ahli warisnya. Tidak perlu memikirkan bagaimana dia digantikan. Yang diganti ni orang-orang yang memang bernazar kemudian meninggal sebelum diqada ataupun ditunaikan nazar dia, janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat wal afiat. Dia kata saya akan puasa dua hari, seumpama kata saya akan puasa dua hari disebabkan anak saya berjaya SPM bapa A kan, dapatkan, dia cemerlang, tapi dia tak tetapkan berapa bila dia nak buat. Dan dia meninggal, dan kita dengar dia mengucapkan nazar tersebut. Para ulama membincangkan perkara ini. Tetapi itu pun bukan wajib bagi ahli warisnya, wajib bagi dia. Kalau kita puasakan untuk dia, ihsan dari seorang anak kepada ayah, kepada ibu. Kalau kita tidak buat, kita tidak berdosa. Itu keputusan yang rajih daripada para ulama. Okey. Jadi kita kembali. Jika kita nak bawa masalah kilang ni, penyembelihan di kilang, kepada permasalahan ataupun ucapan bismillah mengikut makna zahir ayat, untuk setiap perbuatan menyembelih dia akan susah. Bila susah, sepatutnya dia akan ittasah. Sepatutnya akan dimudahkan, datang rukhsah, datang kemudahan. Alhamdulillah para ulama mendapatkan kemudahan itu daripada mana? Daripada pembolehan syarak itu sendiri mengutus ataupun menghantar haiwan-haiwan yang boleh menangkap macam anjing pemburu dilepaskan untuk menangkap haiwan buruan. Kita bayangkan keadaan itu, cuba kita ada anjing yang kita dah latih sebagai haiwan pemburu rusa ke? Rusa katalah. Kita dah latih dia. Bilakah kita mengucapkan bismillah? Ketika melepaskan. Okey, ketika melepas tu katalah kan, dia dapat tangkap 3 ekor, 4 ekor dan dia mati. Yang mana satu yang halal? Kata ulama semua halal. Kita berapa kali ucap bismillah? Sekali je. Jadi ketika itu dalam kes hewan buruan yang kita lepas, ucapan bismillah bukan pada hewan tertentu. Tetapi ucapan bismillah ketika melepas. Power tu lah. Okey. Yang on mission itu, itulah hewan buruan yang kita lepas. Dari situlah para ulama majma' al-fiqh, bukan seorang dua orang yang putuskan ini. Saya hanya memindahkan dan membaca kembali kepada kita ahli majlis di sini, bahawa para ulama dah menetapkan seperti itu. Mereka berjumpa, ada pertemuan ulama sedunia kan, menetapkan perkara ini bahawa itu boleh. Sekali sebut untuk 1,000 ekor. Sebab sama dengan haiwan ni. Pada asasnya tidak boleh. Tetapi disebabkan susah nak sebut. Sementara di Kanada sana kan, ada kes berlaku satu kilang. Sebab keinginan dia, kehendak dia nak syarak ni bismillah ni, ditetapkan, dia tugaskan satu orang. Saya ada kelas ya. Ada. Ni ada kelas, dia ada kelas. Saya pun ada kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. saya dah jelaskan. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, kita kembali pada permasalahan tadi. Jadi pada kes kita lepaskan haiwan buruan tadi, anjing pemburu, anjing pemburu, kita ucap bismillah pada haiwan, pada alat sendiri ya, alat itu. Jadi bila pada asalnya apa ni, penyembelihan yang asal, dia tak boleh, dia kena, dia kena setiap perbuatan kita ucap bismillah. Jadi saya cerita pasal apa yang berlaku. Satu kilang, dia letakkan atau dia tugaskan satu orang untuk mengucap bismillah setiap kali, setiap kali haiwan tu berlalu. Tapi dia tak dapat, dan itu tidak mungkin, tidak mungkin dapat dia ucapkan setiap, setiap haiwan yang lalu, haiwan sebelihan tu lalu, dia ucap bismillah, dia tak akan, dia tak akan mungkin dapatkan setiap, untuk bismillah untuk setiap haiwan. Sebabkan dia laju, dan kita sendiri, manusia itu sendiri yang ditugaskan adalah bukan mesin. Dia adalah manusia biasa, dan dia akan mungkin leka dan terlepas. Mungkin dia akan penat dan tidak ada, adalah beberapa, ada banyaklah haiwan yang tidak diucap bismillah ketika lalu pada mesin, pada mesin. Tetapi sekalipun demikian, ada lagi di antara para ahli majlis fiqah sedunia ini yang mengusulkan ataupun yang mencadangkan cara lain. Mencadangkan cara lain. Dia kata kalau boleh lagi kita buka alat pisau tadi, pisau tadi ada 3 atau 4 pisau ke, kan kita buka dan kita letak dengan tangan kita. Jadi setiap, setiap 4 orang ataupun 5 orang kita letak situ, dia ucap, dia ucap bismillah. Jadi banyak juga, banyak juga. Jadi jadi dia kata kes ini dia pernah buat dalam satu kilang, dan itu tidak menurunkan kadar produksi ataupun kuantiti sembelihan. Jadi kalau dia kata sendirilah, tapi itu bukan, dia kata saya sendiri tidak patuakan benda itu, dan saya kembali kepada fatwa keseluruhan bahawa menekan button on untuk mesin penyembelihan itu dengan mengucap bismillah itu dah cukup, sudah cukup. Sedangkan mesin itu akan berjalan mungkin sepanjang hari, sepanjang malam, ya, satu kali. Tapi jika mereka mensyaratkan, para ulama ni yang menyetujui cara ini, dia kata kalau mesin itu berhenti, berhenti, berehat, beristirahat, dihentikan untuk kadar beberapa saat, 2, 1, 2 minit, 3 minit, maka perlu diucapkan bismillah lagi untuk mengaktifkan ataupun menjalankan mesin itu semula. Okey, jadi itu eh. Ada soalan tak berkaitan? Okey, ada permasalahan lain, contohlah. Kalau kita katalah cepat, kita dianggap cepat juga dalam menyembeli, laju sebab dah biasa, dah terlatih, dah masuk dalam kursus menyembeli cepat, katalah kan. Dan yang disembeli pun bukan kambing, bukan lembu, ayam je, dia cepat dan pisau dia memang yang tajam, dah terlatih, katalah dia 20 ekor dia boleh sembeli dengan laju, dia boleh cepat. Katalah juga orang yang pegang ni dia 20 orang, katalah 20 orang pegang, jadi siap, siap habis yang ni, dia masuk yang satu lagi, satu ni dia cepat. Hampir sama dengan mesin, katalah macam tu kan. Hampir sama dengan mesin, satu kali macam ni je. Satu kali tarik tu dah habis, putus semua halqum dan syarat-syarat penyembelihan. Adakah orang yang sanggup buat demikian boleh mengucap satu kali saja bismillah? Adakah boleh itu permasalahannya? Adakah dia boleh disamakan dengan mesin? Nah, itu. Jadi para ulama mengatakan tidak boleh disamakan dengan mesin, sebab dia adalah pelakunya, yang tadi adalah mesin. Faham tak eh? Jadi yang tadi mesin ni di, dikiaskan ataupun disamakan hukum dia dengan haiwan pemburu, kan, sebagai alat. Ini tidak, kita sendiri yang buat. Jadi dia tidak boleh disamakan dengan itu. Jadi setiap kali kita, walau macam laju macam mana pun kita, cara kita menyembeli, kita kena ucap bismillah setiap kali kita menyembeli, sebab kita sendiri pelaku penyembelihan itu. Okey, itu selesai satu masalah lain. Toyib, katalah masalah lain, penyembelihan juga. Kita menyembelih orang lain mengucapkan bismillah. Okey. Kita menyembelih orang lain mengucapkan bismillah. Adakah boleh atau tidak? Jadi yang menyembelih adalah yang mengucap bismillah. Dia tidak diiktiraf dan tidak dibolehkan oleh ulama. Kita yang menyembelih, orang lain mengucap bismillah. Katalah dah terlalu penat, okey kita tukar. Kamu yang sebut, saya yang menyembelih. Okey, permasalahan lain. Katalah, sama juga kesnya. Kalau seumpama rakaman saja. Ucap bismillah, kita potong. Ada rakaman mengucapkan bismillah, kita yang potong tidak ucap bismillah, itu pun tidak dibolehkan ulama. Baik. Ada permasalahan berkaitan? Kalau penyembeli itu mendadak ke? Ya. Okey, kalau tidak menyebut. Ya. Okey. Syaratnya sini mengucapkan bismillah dan dia adalah seorang muslim ataupun kita dia adalah seorang yang beragama Kristian ataupun Yahudi dan dia mengucap bismillah, kita mengucap bismillah, seorang muslim mengucap bismillah. Katalah yang menyembelih ini bukan dia seorang muslim, dia mengucap bismillah tetapi dia pergi dada. Adakah sah dia mengucap bismillah dan dia muslim tapi dia pernah gila dah. Dia kaki buto, dia kaki disku. Tak ada pemantauan. Majikan adalah bukan Islam. Majikan dia bukan Islam, tetapi penyembeli? Penyembeli kan beli muslim tapi mungkin tak sempurna muslimnya atau memang sedang kaya dadah ke. Macam-macam cara lah untuk murah tu. Betul. Okey. Janji kalau dia mengucap bismillah itu saja syarat dia. Kalau mengucap bismillah dan dia seorang muslim, sah sembelihan dia. Jadi itu sebenarnya begitu banyak kalau kita nak ragukan, katalah kita nak ragu pada penyembelihan, sembelihan orang ataupun dekat pasar ni kan. Orang yang Melayu ni, Melayu boleh tak dekat kedai dia, perlu tak dia letak logo JAKIM halal? Melayu kedai Kelantan ke, kedai apa ni asam pedas Pantai Timur ke apa tu, restoran, perlu tak dia letak JAKIM halal, JAKIM Melayu? Dia tak perlu kan? Tak perlu. Sebab apa dia tidak perlu dan sebab apa masyarakat ni, pengguna ni, dia masuk je tanpa ditanya halal haram pada Melayu? Sebab dia percayakan dan bila kita kata kat pasar tu, bila kita beli cari ayam nak beli, kita kata, kita tak cakap dia baca bismillah tak, betul tak? Kita akan tanya ini Melayu ke, betul tak? Ini Melayu tu bukan, maksudnya dia yang menyembelih ni muslim atau tidak. Kita tak tanya muslim tu dia baca bismillah ke tidak, betul tak? Jadi maksudnya jika yang menyembelih itu adalah muslim, kita tidak perlu mencari ataupun menugaskan seseorang untuk mengintip. Kan? Orang kata apa kalau menyiasat kan? Menyiasat. Adakah dia ucap bismillah ke tidak? Sepanjang dia muslim, kita terima dia mengucap bismillah. Tapi kes tadi yang ditanyakan mungkin pada syarikat-syarikat yang penyembelihan ataupun kilang ayam yang diragui pemiliknya Cina, mungkin memang jabatan agama kenalah pantau, tugas mereka dan memang wajib untuk mungkin menugaskan atau mempekerjakan orang-orang Islam sebagai tenaga penyembelih. Itu saja. Okey. Jadi asasnya juga sama bila apa ni, daging-daging import. Kita kena perhatikan juga daripada mana asal daging import ni. Adakah daripada negara-negara yang bukan non-Muslim atau bukan negara-negara Yahudi ataupun Nasrani. Nah, itu kita kena pastikan. Jadi kalau bukan daripada sana, kita kena inilah kena ada keputusan ataupun kebenaran import itu sendiri daripada Jabatan Agama. Kalau mereka ada dah kata ini halal, kita terimalah. Walaupun kemungkinan pada asalnya atau hakikatnya tidak disembeli dengan secara Islam. Tetapi Jabatan Agama ada hantar orang, mungkin dia dah kaji dia ini, kita kena terima, kena ini. Kalau kita nak kaji juga, nak selidik juga, saya rasa membuat kita susah menyempitkan masalah itu sendiri. Ya, kita menyulitkan masalah, mempersulit. Tapi Ustaz, ya. Kalau kita ragu, memang kita tak boleh makan. Ya, Rasulullah SAW kata, "Dak mayari buka ila ma la yari." Singgalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Kita ragu, kita tinggal. Kita jangan. Sedangkan di sana ada alternatif lain. Ya. Kita tidak mati disebabkan kita tidak makan ayam ataupun makan daging. Kita boleh makan ikan. Kita mungkin boleh makan lauk-lauk yang lain. Jadi itulah. Itu sikap dari sebagian ialah saya terbaca juga bahawa yang mendapatkan logo halal JAKIM untuk kopitiam ini hanya dua saja. Saya tak tahu seberapa jauh kebenaran berita itu. Tapi hotel tu jelas ada 11 ada 12 saja. Ya, itulah. Jadi itu sikap daripada umat Islam sendiri, Melayu sendiri, di mana kedai-kedai yang tidak ataupun meragukan itu sendiri yang banyak pelanggan ini adalah daripada kalangan Melayu. Itu yang masalah. Kita sendiri tak ada sedar dengan masalah ini. Okay, baik. Okay, ada masalah lain tak berkaitan? Kalau tak, kita sambung pada bacaan kita pada tafsir Mukatsir. Pada muka surat 63 disunatkan membaca basmalah ataupun bismillah sebelum memulai setiap pekerjaan. Okey, kita baca sedikit ya. Oleh kerana itu disunatkan membaca bismillah pada awal setiap ucapan ataupun perbuatan, disunatkan juga membacanya pada awal khutbah berdasarkan dalil yang ada, dan juga disunatkan membacanya sebelum masuk ke toilet ataupun ke tandas berdasarkan hadis dalam masalah itu, yaitu hadis tentang keutamaan ataupun galakan Rasulullah SAW mengucapkan basmalah. Siapa yang tak mengucapkan basmalah, maka apa fahu akta, maka dia terputus berkahnya. Hadis ini seperti saya sebutkan pada permulaan tadi, diperselisihkan ulama tentang sahih dan daifnya ataupun sahih dan hasannya, dan kalau diterima sebagai hadis hasan, maka dia adalah hujjah di sini bagi setiap pekerjaan yang nak dibuat, setiap pekerjaan yang berguna, yang bermanfaat, kita dahulukan dengan bismillah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tak baik, yang tak elok, mungkin tidak perlu ada ucap dengan bismillah, seperti nak mencuri. Bismillah. Perlulah. Ada juga orang kata merokok dengan tangan kanan dan tangan kiri. Ada orang tanya macam tu, Ustaz, merokok dengan tangan kiri dan tangan kanan? Sepatutnya dengan tangan kiri lah, Ustaz, ya. Pasal benda itu benda kotor dia. Mencuri ucap bismillah. Jadi ucap bismillah pada perkara-perkara yang baik-baik, yang berguna, yang kita nak buat ya. Sampai dalam dibolehkan berdasarkan hadis umum ni, bila kita nak pakai baju, ucapkan bismillah. Tidak masalah, walaupun tidak ada nas secara khusus. Untuk itulah, kan di dalam kita bersin, kita ucap apa? Itu ada nas. Kita kata alhamdulillah, dan orang yang mendengar kita mengatakan apa? Dia jawab dengan yarhamukallah, dan dijawab balik dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Salah seorang ulama yang besar, ketika membahaskan tentang tasawuf, tentang menguap sebab mengantuk kan. Dia katalah sebaiknya kita mengucapkan auzubillah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Tidak ada nas, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Tentang bila kita menguap kita ucap auzubillah minasyaitonir rajim. Tak ada nas, tak ada hadis. Tetapi ulama ni dia kait-kaitkan tau. Dia cakap kan Rasulullah SAW mengatakan at-tasawuf minasyaitan. At-tasawuf menguap itu daripada syaitan. Sehingga kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menguap kita kena tahan semampu kita boleh kita tahan kita tutup mulut kita tekan dengan tangan bukan bagi corong bagi terlalu tak ada orang dibagi itu tak boleh sebenarnya kita tekan mulut kita jaga dia supaya dia tidak bunyi bukan tidak bunyi tak berlaku itu yang terbaik. Berbeza ketika kita bersin. Ketika kita bersin, Rasulullah tak kata jangan tahan ataupun jangan keluarkan. Tak boleh sebenarnya. Ikut saintifik juga, bila bersin ini kita tahan dia berbahaya tau. Dia berbahaya bagi mata dan mungkin kepada jantung ataupun nafas. Yeah. Sebab kekuatan dia tak tahu. Saya pernah baca dalam 200 km per jam. Kelajuan bersin itu sendiri. Saya macam tak percaya. Tapi dia orang kaji. Sehingga dia kata. Sebab kelajuan tu. Satu hikmah. Ataupun satu nikmat Allah SWT pada kita. Ketika kita bersin, kita tutup mata. Tak ada orang bersin tak tutup mata. Dia bersin, dia buka mata macam ni. Tak boleh. Dia mungkin akan terkeluar mata dia tau. Jadi bila bersin, dia tertutup mata dia. Jadi itu Rasulullah SAW tak galakkan ataupun tidak memerintahkan kita untuk menahan bersin, tetapi Rasulullah mengatakan kecilkan suaranya ataupun kurangkan suara dia. Bukan di sampai-sampai saya nampak ada sebagian orang bersin di hidung bersin sampai tak keluar bunyi, itu tak betul, itu bahaya. Boleh bersin tetapi kurangkan. Jangan bersin dia tahu hoi. Bersin tapi ditambah lagi suara lain. Macam kuda mai. Eho. Jadi ulama ni ketika bincangkan tentang masalah tasawuf, walaupun tak ada nas, dia kaitkan dengan perkataan Rasulullah at-tasawuf minas syaitan, menguap itu daripada syaitan. Jadi dibolehkan mengucap auzubillah minas syaitan rajim. Di antara ulama yang mengatakan ialah Abdullah bin Baz rahimahullah subhanahu wa taala. Walaupun ulama lain mengatakan tak ada nas. Jika Rasulullah SAW kata tak ada nas, tak ada sebut, sedangkan ramai ketika itu Rasulullah pun menguap mungkin ataupun para sahabat menguap, benda ini selalu berlaku dan Rasulullah tak pernah ucap bila kamu menguap kamu sebut ni. Sementara yang lain-lain perbuatan-perbuatan Nabi dia sebut, bila perlu ada doa Rasulullah ajarkan doa kepada kita, tapi ini tak sebut pun apa-apa pun. Jadi ini menunjukkan tak ada sunnah di situ disebut apa-apa. Jadi wallahualam ini adalah ijtihad para ulama dan mereka masing-masing ada hujah. Jadi kalau saya ditanya sendiri apa yang terbaik, saya dah sebutkan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan mengucapkan auzubillah minasyaitonir rajim, ada yang meninggalkannya tak ucap apa-apa. Okey. Kalau mengkhususkan auzubillah saja, mengkhususkan untuk menguap saja, mengkhususkan auzubillah minasyaitonir rajim untuk menguap. Ha. Iyalah. Kadang kita menyukar kena menguap Allahu Akbar kita berbagai kata mengusulkan. Dan itulah tadi Alim ni Abdullah bin Baz mengucapkan ataupun menggalakkan kita mengucapkan auzubillahi minasyaitanir sebab ada kaitan dengan menguap sendiri. Rasulullah mengatakan at-tasawu minasyaitan. At-tasawu minasyaitan, menguap itu daripada syaitan. Jadi kita sepatutnya kita ucap auzubillahi minasyaitanir aja sebab itu adalah gangguan syaitan. Penyebabnya adalah syaitan. Kata-kata kita jangan khususkan. Mungkin yang terbaik memang kita jangan khususkan. Kita jangan kata sebab dia dalam menguap. Kita kata saya minta lindung daripada syaitan sebab ini adalah penyebabnya. Kita pusing-pusing macam tu jelah. Mungkin itu yang disepakati oleh semuanya. Okey. Sama ketika Rasulullah SAW ataupun sahabat Nabi SAW menceritakan kepada kita. Kita pernah berjalan dengan Nabi bersama dengan Nabi SAW. Ketika kami perjalanan itu menanjak, mendaki, kami ucapkan Allahu Akbar. Sebab apa mengucapkan Allahu Akbar? Para ulama mengkaji ataupun mensyarah perkataan ini sebab mendaki ni ataupun memanjat ni, dia satu perbuatan yang sangat yang susah, yang susah. Jadi untuk meringankan benda itu, kita kata Allahu Akbar, Allah lagi, Allah lagi besar, Allah lagi kuat, Allah lagi lah besar daripada perkara yang kita buat sekarang ini. Jadi bila kita naik kereta tu, walaupun kita naik kereta, kita kata kereta kita power kan, bagi gear rendah dia boleh buat macam mana pun, tak apalah, kita kata Allahu, Allahu Akbar. Demi untuk mungkin memecahkan rasa sombong yang ada pada diri kita. Kereta saya ni power kan. Itu nak menekan itu, kita kata Allah, Allahu Akbar. Kita hancurkan rasa sombong, rasa terkabur dari yang ada pada diri kita. Dan itu. Jadi dua hal. Yang pertama sekali adalah untuk meringankan beban yang ataupun permasalahan yang kita hadapi sekarang, iaitu beratnya perjalanan itu sendiri yang mendaki. Yang kedua, bila kita mampu mendaki pun, kita hancurkan ataupun kita hilangkan rasa takabur ataupun sombong yang ada pada diri kita dan mengucapkan Allahu, Allahu Akbar. Sebaliknya, ketika itu sambungan daripada hadis tadi, ketika kami turun, perjalanan kami menurun, senang perjalanan itu, kami ucapkan subhanallah. Kami ucapkan subhanallah. Sebabkan apa? Sebabkan senang. Benda itu macam kita anggap ringan, anggap kurang. Jadi kita ucapkan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu Wataala dari segala sifat kekurangan. Segala sifat. Jadi yang pengajaran yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa setiap perbuatan yang harus ni, amalan-amalan yang harus yang kita buat sehari-hari ini, sebenarnya boleh dibawa kepada ibadah. Boleh bawa kepada ibadah. Jadi bayangkan tadi kita berjalan, kita mendaki ataupun memanjat perjalanan tu mendaki, tapi kita boleh bawa kepada zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika juga menurun, kita boleh kaitkan bahawa ini adalah subhanallah, Allah Maha Suci daripada segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Nah, itu dia. Okey, baik. Saya. Ya. Tempat tanya apa waktu solat? Ada yang menyatakan kalau kita bersih waktu solat boleh sebut alhamdulillah. Kita kata ada hadis tak bagi dia pula. Ya, ya. Jadi nak tanya dah buat Ustaz. Tayyib. Ketika kita solat, kita boleh ucap bila kita bersin alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam riwayat lain, alhamdulillah rabbil alamin, ada secara sempurna seperti itu, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Ada penanya sendiri mengatakan yang menyebut ini dia kata ada hadis. Okey, mungkin hadis itu berujuk pada hadis Muawiyah bin Hakim As-Sulami. Muawiyah bin Hakim As-Sulami, kita tahu bahawa perjalanan hijrah dua kali ataupun itu yang terbesarlah, iaitu hijrah yang pertama ke Habsyah, Ethiopia, yang kedua ke Madinah An-Nabawiyah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hakam dia ikut rombongan yang pertama ke Ethiopia. Dan selepas itu rombongan Nabi dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi para sahabat telah berkumpul di Madinah, barulah Muawiyah bin Hakam datang daripada Ethiopia, daripada Habsyah. Daripada Habsyah menuju Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam terapkan di sana, yang ajarkan kepada para sahabat adalah persoalan-persoalan akidah, persoalan keimanan. Dia madrasah yang ada di sana mendidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada persoalan-persoalan keimanan dan akidah. Itu yang dia kekalkan, dia yang Rasulullah SAW kuatkan pada hati mereka, pada keyakinan mereka. Ketika Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, di sana lagi banyak diterapkan hukum hakam, keluar hukum hakam, wajib, sunnah dan sebagainya, perintah dah keluar, disebutkan oleh Nabi SAW, diturunkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Jadi Muawiyah bin Hakam ni dia lambat sikit sampai ke Madinah. Mula-mula orang solat, orang muslimin solat, boleh bercakap-cakap atau boleh bercakap-cakap, boleh bersembang. Mula-mulanya sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, maksudnya dan berdirilah ketika kamu solat untuk Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Maknanya tak ada lagi, ketika turun ayat itu ditiadakan, dah diharamkan bercakap-cakap di dalam solat dan diwajibkan khusyuk. Wajib khusyuk. wajib khusyuk. Nanti kita akan jelaskan wajib-wajib solat ini bagaimana kalau ditinggal. Adakah dia membatalkan solat atau tidak? Tolong ingatkan. Tayyib. Jadi Muawiyah bin Hakam datang lewat, agak lewat ke Madinah dan sampai ke Madinah. Dalam ilmu dia boleh lagi bercakap-cakap dalam solat. Jadi ketika dia seseorang ahli majlis ataupun jemaah yang solat ni bersin dan dia mengucap alhamdulillah, itulah dia. Dan dia mengucap, orang yang bersin mengucap alhamdulillah, dia pun mengatakan ya alhamdulillah. Dia menjawablah, dia jawab. Lalu orang lain yang mendengar dia macam diam, diam tak jawab. Jadi kata Muawiyah bin Hakam, kenapa kamu diam? Kenapa tak jawab saya, kan? Dia kata macam tu. Lalu para sahabat lain ni memukul, ada sebahagian dia memukul pahanya, nah, paha dia, paha mereka masing-masing. Maksudnya tu mendiamkan, jangan cakap, gitulah. Maksudnya jangan cakap kepada Muawiyah bin Hakam sebab dia belum cakap. Jadi kata Muawiyah bin Hakam, kenapa kamu ni tambah lagi dia bercakap, kan? Jadi jika dia dah rasa ini ada yang tak kena, kan? Dia diamlah. Selepas solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dia ke depan. Jadi dia rasa takut. Dia tahu bahawa dia dalam keadaan bersalah, dia bersalah. Di situlah dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya tak jumpai seorang pun muallim, seorang pengajar, seorang guru, saya tak pernah jumpa dan saya tak jumpa selepas itu. Seorang guru, seorang pengajar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harani. Dia tidak bentak saya, dia tak ejek saya, dia tak rendahkan saya, dia tak maki saya, tetapi dia hanya mengatakan inna hadhihi solat, bahwa solat ini hanya boleh tasbih wa takbir wa zikrullah wa qiraatul quran. Afwan. Jadi dalam solat ini wahai Muawiyah hanya boleh tasbih dan takbir dan qiraatul quran. Maksudnya begitu, Jadi ucapan alhamdulillah boleh di dalam solat berdasarkan hadis ini. Tetapi teguran Rasulullah hanya kepada Muawiyah. Kalau seandainya dia tidak boleh, maka sepatutnya Rasulullah SAW juga tegur sahabat Nabi SAW yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Jadi ketika bersin di dalam solat, kita dibolehkan mengucapkan alhamdulillah. Timbul masalah di sini. Kenapa ya hamukallah tidak boleh? Okey, kenapa alhamdulillah ini boleh dulu? Kita bersin, kita ucap alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa dia boleh? Sebab dia adalah zikir. Tapi irhamukallah bukan zikir. Dia berinteraksi, dia bercakap. Walaupun dia doa juga, tetapi dia berinteraksi. Sehingga itulah kita tidak boleh menjawab salam dengan ucapan. Jadi ada orang salam masuk rumah, assalamualaikum, dan dia nampak kita, itu syaratnya. Dia kena nampak kita, barulah kita boleh jawab dengan isyarat tangan. Kita boleh jawab dengan isyarat tangan. Bukan macam ni tau. Dengan isyarat tangan dia macam ni, kan? Itu kalau kita nampak. Jadi kalau dia tamu ni daripada belakang, kita tidak isyarat dengan begitu. Kenapa? Ada orang salam ke? Perempuan yang tengah sembahyang. Okey. Memang Rasulullah tak benarkan kita ucap jawapan tu dengan perkataan. Tak. Kita dengan isyarat saja. Memang begitu saja. Tetapi pada dia, kalau itu bukan wajib tau, bukan wajib. Menjawab salam ketika itu tidak wajib. Ketika kita dalam keadaan solat. Baik. Jadi sebab adanya interaksi, walaupun sebenarnya yarhamukallah itu juga adalah satu doa, dan doa di dalam solat itu boleh, kan? Zikir boleh, doa boleh, tasbih, qiraatul quran boleh. Baik, ada lagi berkaitan tak? Kalau tak, kita teruskan. Termasuk di sini disebutkan dalam muka surah 63 adalah ketika kita berwuduk. Tapi sekali lagi saya katakan, berwuduk mengucapkan bismillah adalah sunnah. Itu yang rajin, bukan wajib. Katalah kita terlupa ucap. Ataupun kita berwuduk di dalam tandas. Okey. Dimakruhkan mengucapkan bismillah. Bismillah ketika kita berwudu di dalam tandas. Di dalam tandas. Sebab dia adalah tempat minggu, dua minggu lepas saya sebutkan bahawa berzikir dengan ucapan mulut dengan keluar tidak digalakkan di dalam tandas, sehingga itulah kita ucapkan bila kita keluar apa? Gufrah. Gufrah. Apa hikmah di sebalik itu kan? Ulama sebutkan. Okey, baik. Itu bismillah sebelum masuk tandas kan, bismillah sebelum wudu. Okey, okey. Kalau dia tidak terlalu lama jarak dia mengiruk menurut uruf dan kita masukkan untuk itu, insya-Allah mudah-mudahan dia boleh. Insya-Allah. Tetapi sebenarnya dia tidak di bila keadaan itu tidak memungkinkan untuk kita ucap bismillah, tak perlu ucap bismillah atau sebut dalam hati. Sebut dalam hati zikir Allah Subhanahu Wataala mengucapkan bismillah. Baik. Apapun ucapan bismillah dalam hati itu pun persoalannya kita kenapa perlu ucap bismillah dalam hati. Dia bismillah ini ucapan di dalam dengan bibir kan? Dengan bibir. Baik. Jadi kalau tak memungkinkan untuk kita mengucapkannya, kita tak payah ucap sebab dia bukan wajib. Baik. Kalau kita biasanya tempat air semayang, biasa tak dapat beli air tempat nak ambil air semayang. Jadi kita dah tanya tadi, boleh kita baca bismillah tu kan tu untuk nak ambil wudu di luar lah, di luar. Untuk mendapatkan syarat tu, untuk mendapatkan kita punya kesempurnaan wudu. Saya kata kalau jaraknya tidak jauh, begitu kita masukkan, langkahkan masuk kaki kita ke dalam, di situlah faedah itu. Mudah-mudahan didapatkan maksud baik kita tu. Sebab maksud baik ini semua Allah Subhanahu Wataala sebenarnya anggap. Walaupun kita berhati-hati dengan cara kita. Sehingga itulah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha, yang dia nak sebenarnya capai saf di depan dia, tetapi tak sempat pasal imam tu cepat sangat bangkit. Terlalu cepat bangkit ya. Jadi dia tahu imam ni dia apa ni, mungkin ataupun dia tahu bahawa dia orang para jemaah ni dah lama rukuk. Dan dia kira-kirakanlah, dia kira dia anggap-anggapkan kalau dia capai saf yang depan ni, dia akan terlepas rukuk. Dia terlepas satu rakaat. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi yang solat ya. Nah, sahabat Nabi yang masuk ni dia masuk dengan laju, tetapi tak masuk dalam saf. Tak masuk dalam saf, tak sempat. Jadi dia rokok di luar saf, di belakang. Di belakang. Kemudian dia berjalan ke depan. Selepas itu Nabi SAW, Assalamualaikum, dia mencari siapa yang buat tadi itu. Okay. Untuk pengetahuan kita, salah satu mukjizat Nabi SAW adalah dapat melihat orang yang di belakangnya. Bila Nabi SAW, hebat Nabi ini, dia mukjizat. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya dia tahu siapa, hanya cara Nabi SAW, cara mengajar kepada para sahabat. Dia nak uji sahabat, dia beranikah mengakui perbuatan dia kan? Itu cara-cara pendekatan dalam mengajar, walaupun dia dah tahu. Nabi SAW tahu, jadi dia kata siapa tadi yang buat benda itu? Siapa yang berjalan di luar saf ataupun siapa yang rukuk di luar saf? Jadi sahabat Nabi SAW dia kata saya ya Rasulullah, dia kata asatta sunnah walakin la ta'ud, betul apa yang kau buat tetapi jangan ulang. Maknanya bukan asatta sunnah, zadakallahu hirsan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi semangat kamu untuk mendapatkan kebaikan itu, cita-cita kamu untuk mendapatkan kebaikan rokok bersama dengan imam. Itu adalah satu kebaikan yang dia kejar. Jadi semoga Allah SWT jaga untuk kamu itu. Keinginan kamu setiap saat nak mendapatkan kebaikan. Tetapi jangan ulang perbuatan itu. Jangan ulang perbuatan itu. Jadi maksud saya tadi itu, mudah-mudahan maksud kita itu untuk nak dapatkan kesempurnaan yang disebutkan oleh hadis ini. Walaupun hadis ini pun Di perselisihan ulama dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini kata silap, mensahihkan hadis ini, tetapi banyak ramai daripada para pengkaji hadis tidak mensahihkan hadis ini. Apapun katalah di hadis hasan, kita terima sebagai hadis hasan, dia menunjukkan bahawa tidak kesempurnaan sajalah, bukan tidak ada, tidak sah. Bukan tidak sah wuduk tanpa bismillah. Yeah. Yang masa dunia pasal syarak kita di Malaysia ni, yang dipermasalahkan ialah dia datang melakani jemaah dalam keadaan tersesa. Itu yang dilarang. Tak, bukan itu yang dilarang. Yang dilarang bukan bukan kes itu. Kes yang dia rokok di luar saf dan berjalan. Berjalan sementara dia tu kan. Itu yang di wallahualam. Baik. Kemudian bismillah, kita teruskan kepada lafaz jalalah Allah. Lafaz jalalah Allah. Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nama Allah yang terbesar, yang apa? Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, yang kita ingat, yang kita hafal rujuk pada Allah. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Dua Allah. Siapa Ar-Rahim? Dia adalah Allah. Siapa Al-Basir, As-Sami', Al-Alim? Itu adalah Allah. Jadi rujuk semua pada nama Allah yang yang besar, iaitu Allah. Dalam apa ni? Dalam muka surat 66 ni, pada muka surat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Qul ida Allah Awidu Ar-Rahman." Atau dalam surah Al-A'raf, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah dan berdoalah dengannya. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengatakan Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ghafir lana innaka antal ghafur. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwab. Allahu huwa tawwab, Maha penerima taubat. Jadi kita mengatakan tuba 'alaina, ampunkan saya. Itu cara kita meminta doa dengan menggunakan asmaul husna. Itu cara dia, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita. Allahumma rizqna innaka antar razzaq. Allahumma arhamni innaka anta rahim, wadud, walatif, ultub bina. Berlembutlah dengan kami, berlembutlah dengan saya ya Allah. Itu yang terbaik dalam berdoa, ketika kita berdoa dengan asmaul husna. Saya nak bagi peringatan di sini, ada sebahagian daripada masyarakat kita berdoa dengan asmaul husna tetapi disebut secara seketul satu-satu. Dia kata ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, 1,000 kali, ke 2,000 kali, ke 3,000 kali. Betul tak? Berlaku tak? Okey. Yang seperti ini sebenarnya tidak disunatkan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan oleh Allah SWT, Qul ida'ullaha awidur rahman, atau walillahi asma'ul husna pada'uhu biha, dalam surat Al-A'raf 180. Berdoa dengan menggunakan asma'ul husna, bukan memanggil-manggil Allah dengan nama-namanya lepas itu tidak berdoa. Jadi kalau kita bawa kepada manusia, ya manusia, kita kata siapa nama Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, orang itu dia tak kamu cakaplah apa yang kamu nak kan. Jadi kita tidak digalakkan, tak ada satu zikir pun digalakkan oleh Rasulullah SAW, nama Allah disebut satu-satu saja. Saya tak sebut di sini, ada sebahagian juga mengatakan menjadikannya sebagai zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Okey. Dan mereka sendiri reka dan buat karang satu zikir, dan dia namai dengan nama-nama yang kita sendiri pening. Dia kata la ilaha illallah adalah zikir lidah. La ilaha illallah zikir lidah, itu zikir peringkat orang awam punya. Kamu punya ni, kamu. Saya ni khasul khawas. Kena belajar. Sebab zikir ni adalah zikir lidah, ada zikir hati, ada zikir nyawa, ada zikir rahasia. Empat. Kita sendiri pening, berkerut kening. Eh, apa zikir nyawa ni? Nyawa. Anda tahu nyawa apa? Yas'alunaka 'anil ruh. Dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, mereka tanya kamu apa itu ruh. Nabi sendiri tak tahu. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak dibagi satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kepada mereka ruh itu nyawa itu macam ni, macam ni, macam ni. Secara luas, secara panjang lebar, tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjelaskan kepada umatnya. Jadi mereka kata la ilaha illallah, zikir lidah. Zikirnya lidah, zikirnya orang awam seperti kita ni. Okay. Kemudian zikir hati, apa dia? Dia kata Allah. Itulah zikir hati. Zikir hati Allah. Kemudian zikir, dia kata zikir, saya pernah belajar ni. Ini masuk dalam kumpulan Sufi Ahmadiyah di Indonesia saya. Zikir hati apa tadi? Zikir nyawa. Zikir nyawa. Daripada Allah juga tu, daripada lafaz jalala Allahu, la, asalnya la ilaha illallah. Okay? Kemudian la ilaha illa tu dah dibuang. Jadi Allah itu zikir hati. Kemudian permulaan daripada Allah tu, jadi zikir nyawa. Lepas tu saya tanya, apa zikir rahsia? Tak boleh. Kalau begitu, dah tak rahsia lagi. Dia cakap macam tu. Dia kena belajar lagi, kata dia. Dia kena bertahanus lagi. Dia kata. Jadi, dahsyat orang-orang ni. Sedangkan, zikir yang diajarkan oleh Nabi Allah yang membawa Islam, yang membawa agama ini, Islam ni, yang diturunkan kepadanya Al-Quran ni, Nabi kita Muhammad, tidak pernah ajarkan kepada kita satu zikir yang bernama zikir itu Allah. Yang diajarkan adalah Subhanallah. Yang diajarkan Alhamdulillah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, La ilaha illallah. Apa lagi? Allahu Akbar. Tidak ada yang satu-satu berdiri. Ada tak Rasulullah kata Akbar, Akbar, Akbar, Azim, Azim, Azim? Tak ada. Tak ada zikir-zikir macam tu. Subhanallahil Azim ada. Betul tak? Itu yang saya nak kita berhati-hati. Berhati-hati. Kalau siapa yang dah buat, nak buat juga, kita dah cakap, buatlah kan. Tanggungjawab sendiri. Kan? Sebab kita dalam beramal ni, kita kena selektif. Kita kena berhati-hati memilah-milih ni, seperti kita memilah dan memilih buah. Kan? Kita nak yang terbaik, yang banyak dia punya vitamin. Yang dia punya banyak khasiat. Kita minta kurang manis. Kurang masin. Kurangkan semua. Sebab apa? Ini berbahaya. Ini tidak boleh. Sekarang kita dah sedar benda itu semua. Ini bab pemakanan. Bab agama. Semua hentam. Itu sangat pelik. Sedangkan itu yang menjaminkan. Dan yang menyebabkan terima tak diterimanya amalan kita. Saya rasa kita semua tak nak dikatakan oleh sesiapa pun kita beramal dengan jahil. Tak nak dikatakan begitu. Oleh kerana kita tak nak mengamalkan sesuatu, apapun amalan ibadah, dengan tanpa asas. Seperti perkataan siapa namanya ni, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri sendiri mengatakan, siapa man'amila bighairi ilmin, siapa yang beramal tanpa ilmu, tak tahu dia sebab apa saya buat ni. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amala bighairi ilmin kasari ala ghairi huda. Seperti orang yang jalan tanpa lampu, gelap gulita. Orang yang cari jalan ni sekarang, orang dulu boleh dapat ulama kan. Sekarang ni orang tanpa GPS, orang rasa tak boleh jalan. Sebab ada dalil, ada guide, ada petunjuk jalan. Dia memudahkan perjalanan dia. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan dalam keadaan meraba-raba. Meraba-raba. Baik. Jadi yang saya nak katakan, tak ada satu zikir pun Asmaul Husna yang diajarkan oleh Nabi Allah SWT. Jadi kalau Nabi sendiri tak ajarkan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana agak-agak? Okay, kita pergi ulama. Capai yang lebih ulama. Pergi sahabat dulu. Ada tak sahabat tu buat? Tak ada. Ustaz ni kan? Suka-suka cakap tak ada dah kaji ke? Itulah masalahnya. Sekarang ni kan sebab kemajuan ni, teknologi ke apa ke, kemajuan ilmu ni kan, alhamdulillah kita dimudahkan. Kita dimudahkan. Sesiapa pun boleh cari, tapi ialah lagi mudah kalau kita boleh bahasa Arab. Sebab buku-buku yang kitab-kitab yang tersedia di apa ni orang kata dunia sesawang, dunia internet ni, dalam bahasa Arab yang banyak. Boleh kata semua buku dah di copy habis. Boleh didapatkan dalam sekelip mata. Tulis nama tajuk dia, dia dapat dah. Di sana saya nak beritahu di sini, nak tahu fatwa-fatwa, keputusan-keputusan ulama-ulama daripada sahabat Nabi SAW. Dah ada buku tersendiri, tak ada. Kita cukup tanya ustaz, kalau nak tahu fatwa para sahabat, kita rujuk buku mana? Bacalah sendiri. Dan alhamdulillah ada di sana orang-orang, pelajar-pelajar Indonesia sangat aktif dalam menterjemah buku-buku Arab ni. Kita tanya ada tak terjemahan? Lari-lari sikit bisa dengan boleh itu boleh lah kita faham. Boleh tak? Bisa dengan boleh itu tak ada masalah lah, kan? Boleh faham lah benda itu, kan? Di sana sangat aktif. Kita tanya lah ada tak terjemahan kita ni, kalau kita tak boleh bahasa Arab, terjemah, ada terjemahan dia tak? Belilah atau pinjam lah. Itu fakta dah, itu fakta juga. Dan satu sikap, tetapi satu sebenarnya pengiktirafan daripada kita mungkin boleh jadi positif, mungkin boleh jadi positif. Dari segi apa? Dari segi apa dia positif? Dia kata, kita kata, alah saya dah tua ni, mungkin penyesalan. Penyesalan dari satu sisi mungkin dapatkan satu pahala. Pahala dari sisi kita ni merasa menyesal. Menyesalkan apa yang telah berlalu, apa yang telah, yang kita tidak ambil bahagian dalam menuntut ilmu ini. Pada masa-masa kita dah, orang kata, minta maaf, senja. Petang-petang. Kita dah mula merasakan keperluan kita duduk di majlis ilmu. Itu mungkin boleh membawa kepada sana. Sebab kita ingatkan, taubat yang diterima oleh Allah kena disertai dengan penyesalan. Kalau tanpa penyesalan, dia tidak akan berkesan. Dia tidak akan berkesan. Jadi maksud saya, harap-harap penyesalan tersebut bukan suatu sifat putus asa. Yang kita maksudkan negatif di sini adalah bila putus asa. Tapi penyesalan yang dimaksudkan di sini, kita rasa apa yang lepas tu, kita rasa apa ni, sayangkan. Kita tidak menuntut ilmu lebih awal lagi. Ya kan? Okey. Keadaan itu saya terima dan saya faham. Kita manalah nak baca buku-buku itu, kan? Masa kita mengurus, sekarang ni tak mengurus anak, mengurus cucu pula, kan? Ya, tak salah. Dari segi kita menyesalkan benda itu, apa ni, perkara itu kita tidak buat daripada awal. Mudah-mudahan kita dapat pahala disebabkan itu. Dan bila penyesalan itu datang, kita buatlah, alhamdulillah. Kita ada apa ni, ada inisiatif. Contohnya katalah, sebab penyesalan itu ada, kita pergi mengaji. Kita tak dapat pergi mengaji ataupun kita dapat pergi jauh, kita buat dekat rumah kita. Kita panggil jiran-jiran kita. Bayangkan ya. Man dalla ala khairin ka fa'ilihi. Rasulullah SAW kata, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membuat kebaikan itu. Tunjuk je lah. Tunjuk. Kita tak ada duit cukup, kan? Kita tunjukkan orang, ada budak ni, dia perlu bantuan. Gini. Ada masjid perlu dibina. Kalau anda ada duit seringgit ke dua ringgit, jangan anggap remeh, jangan anggap ringan. Walau bisikti tamar, kata Rasulullah, walaupun separuh daripada tamrah itu, jangan anggap ringan, jangan anggap remeh apapun kebaikan. Katalah disebabkan kita, dia menyumbang walaupun satu ringgit saja, kita dapat pahala sama dengan pahala dia. Bayangkan kalau semua yang datang sini, kalau kita buat satu pengajian ataupun majlis ilmu, dan dia amal apa yang saya sebut di sini ataupun kita bincang, bukan saya sebut, kita bincang bersama ni, dia mereka amal disebabkan kita sediakan tempat itu. Bayangkan MLM kaki-kaki, bukan saya cakap macam ni pun boleh, apa MLM itu sendiri tak? Okay. Jadi itulah. Jadi harap-harap itu menyuntikkan satu semangat baru pada kita. Pada kita. So, kalau sebagai dalil, dalih itu yang negatif, dalih. Ha, maknanya sebagai hujah untuk kita, alasan kita mana boleh ini dah ada pun. Jadi untuk itulah, untuk mempercepat proses kita mendapatkan ilmu, kita datanglah kepada majlis ilmu. Apa yang kita dapat sanggup tahu, itulah yang kita diminta tanggungjawab oleh Allah SWT. Kita dah berusaha. Ha, kita dah berusaha. Jadi sedikit-sedikit insyaAllah. Baik. Ada apa lagi yang berkaitan? Pukul berapa sekarang? Bagi ke 8. Okey. Baik. Qulidallahu a'udzu rahman. Saya tambah 2 minit ya. Qulidallahu a'udzu rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah, serulah Allah Subhanahu wa taala, atau seru Ar-Rahman. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibolehkan kita bernama dengannya. Seperti Allah, ada nama anak kita, kita lahir kita kata Allah, tak boleh. Begitu juga dengan Rahman. Kita tak boleh namai anak kita dengan Ar-Rahman. Kita tak boleh namai anak kita dengan Ar-Razzaq. Begitu juga tidak boleh kita namai anak kita dengan Al-Khaliq. Abdul Khaliq boleh. Abdul Rahman boleh. Abdullah boleh. Tetapi Rahman, itulah yang masalahnya kita ni. Bila kadang-kadang kita dah nama anak kita dengan Abdul Rahman, yang tinggal apa? Rahman. Atau Man. Ataupun Man. Itu yang masalah. Sebab kalau Man, okey lagi lah. Kalau Rahman tu, kita sebut Rahman, Rahman. Itu saya risau lah. Saya takut benda ini menjadi masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah SWT. Okay. Jadi kulidullah widur Rahman. Rahman tidak dibolehkan disebut nama seseorang dengan Rahman, nama Rahman. Ataupun Razak. Kadang-kadang kita Razak kan? Razak. Atau sebenarnya bila dalam masuk dalam bahasa Melayu dia jadi lain. Arak-arak itu dah boleh lah. Kita kata Razak. Kita kata Razak atau Rajak. Nah, itu Rajak. Sikit-sikit jadi Rojak. Okey, baik. Jadi harap-harap bila dia ubah seperti itu bunyi dia, dia tak pergi lagi kepada makna bahasa Arab. Harap-harap bolehlah, tak ada masalah. Tetapi saya nak gariskan di sini bahawa Ar-Razzaq, nama kita namai pada seseorang tidak boleh. Seperti juga Allah, Al-Khaliq dan Ar-Rahman tidak dibolehkan. Apa hukum Ustaz ambil nama Tuhan tapi tak letak Abdul depan? Contoh macam nama Mohsin. Kita tahu Mohsin, kita tak tahu Abdul Mohsin. Ya, ya. Atau Abdul Aziz, kita tak tahu Abdul Lepas. Ya. Kita tahu. Yalah. Selain daripada empat, saya faham. Selain daripada empat nama ni, dia tidak masalah bila kita tidak letak Abdul. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa perkara, Allah sendiri menyebutkan nama-nama dia sendiri disifatkan kepada makhluknya. Seperti Rasulullah SAW disifatkan sebagai Rahim. Rahim. Dalam ayat Allah SWT, saya tak ingat sekarang ni apa. Rasulullah SAW Azizun Azizun Alaikum. Arisun Alaikum Bilmu'minin Rahim Rauf Rahim. Ah itu. Jadi Rasulullah disifatkan sebagai Rahim, Aziz. Aziz. Jadi kita boleh kata dia Aziz. Sebab Allah sendiri membolehkan kepada makhluknya, kepada makhluknya. Tetapi empat nama itu kena Abdul Rahman, Abdullah. Okey, baik. Itu saja. Saya rasa demikian yang kita malam ini, dan pada minggu akan datang insya-Allah kita masuk pada tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan terus kepada Alhamdulillah. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin nabiyyu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.